terus berlalu, tergilas oleh waktu. Aku yang pernah menyakitimu, rasanya ingin bertemu. Maafkan kesalahan dan juga kehilafan. Pernah menancapkan duri tajam, tak lekang dalam ingatan. Kini kau pergi meninggalkanku. Begitu sulit lupakan kamu, apalagi kamu baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Maafkan kesalahan dan juga kehilafan. Pernah menancapkan duri tajam, tak lekang dalam ingatan. Kini kau pergi meninggalkanku. Cari gantinya, cukup dikenang saja. Begitu sulit lupakan kamu, apalagi kamu baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Begitu sulit lupakan kamu, apalagi kamu baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Cukup dikenang saja. Cukup dikenang saja. Cukup dikenang saja.